Bismillahirrahmanirrahim wa waktuha min irtifai syamsi. Ini membahas tentang waktu melakukan sholat sunnah duha. Jadi dhamirha ini kembalinya ke sholat duha. Waktu melakukan sholat duha dimulai dari naiknya matahari. Jadi irtifai syamsi artinya matahari naik kodro rumhin, kadar satu tombak. Jadi rumah ini biasanya diartikan dengan tombak. Jadi kira-kira setelah matahari terbit itu kurang lebih 20 menit ya. Ada yang pernah mengukur kurang lebih 20 menit setelah matahari terbit itu sudah masuk kategori kodro rumhin, sudah bisa sah melakukan kesunahan sholat duha. Ini batas minimalnya karena menggunakan huruf min. Kemudian batas maksimalnya ila zawal, hingga waktu zuhur ya. Karena zawal ini artinya matahari bergeser dari tengah langit ke arah barat. Jadi yang dimaksud waktu sholat zuhur. Jadi ini batas minimal, ini batas maksimal. Wal ikhtiyaru fi'luha inda mudhiyi rubu'in nahar. Jadi kalau keseluruhan waktu dijelaskan tadi, namun ada yang ikhtiar ya, waktu yang dipilih. Waktu yang dipilih dalam arti waktu yang baik, dianggap lebih baik ya. Yang dipilih adalah melakukan sholat zuhur di saat siang hari sudah berlalu seperempat ya. Seperempat hari sudah berlalu. Jadi satu hari itu maksudnya siang ya. Jadi nahar ini siang. Siang hari itu dihitung mulai terbitnya matahari hingga terbenam ya. Jadi mulai terbitnya matahari hingga terbenam itu dibagi 4. Seperempat yang pertama kalau sudah berlalu itu sudah dinamakan rubu'un nahar. Li hadisin sahihin fihi. Dan waktu ini mengapa dipilih? Karena ada hadis sahih yang menjelaskan tentangnya. Dan biasanya di dalam kitab yang lain juga dijelaskan alasannya mengapa dipilih seperempat siang. Itu karena supaya di siang hari, di setiap seperempat siang itu ada sholat yang dilakukan ya. Saya ulangi, di siang hari antara terbit hingga terbenamnya matahari itu setiap seperempat harinya ada sholat yang dilakukan. Jadi seperempat hari pertama itu melakukan sholat subuh ya. Seperempat hari pertama melakukan sholat subuh. Kemudian seperempat hari kedua melakukan sholat duha ya. Seperempat hari ketiga melakukan sholat duhur. Dan seperempat hari terakhir melakukan sholat asar. Jadi ada kekosongan di seperempat hari kedua. Seperempat hari kedua maka di saat itu disunahkan melakukan sholat duha. Kemudian ada satu permasalahan. Fa'in taro dafat fadilatu ta'khiri ila rubu'in nahar wa fadilatu ada'iha fil masjid illam yu'akhirha fal aula. Nah, ini ada satu permasalahan. Ada satu kondisi yang menuntut satu dari dua keutamaan ya. Ada satu kondisi yang menuntut satu dari dua keutamaan. Kalau melakukan keutamaan pertama, keutamaan kedua tidak bisa dilakukan. Begitu pula sebaliknya. Keutamaan yang pertama adalah mengakhirkan hingga seperempat siang. Keutamaan yang kedua adalah melakukannya di dalam masjid. Jadi yang pertama berhubungan dengan waktu, seperempat siang. Yang kedua berhubungan dengan tempat ya. Kalau mengakhirkan sholat hingga seperempat siang, tidak bisa sholat di masjid. Kalau memilih sholat di masjid, tidak bisa mengakhirkan melakukannya di seperempat siang. Manakah yang harus dipilih? Fal aula ta'khiruha ila rubu'in nahar. Yang harus dipilih adalah memilih waktu ya, memilih waktu. mengakhirkan sholat duha hingga seperempat nahar. Wa in fata bihi fi'luha fil masjidi. Walaupun hal itu bisa menghilangkan keutamaan yang lain, yaitu melakukan di masjid. Jadi memilih melakukan di seperempat siang itu lebih dipilih ya, lebih diutamakan daripada melakukannya di masjid. Mengapa demikian? Li'annal fadilata al-muta'alliqata bil waqti aula bil mura'ah minal muta'alliqah bil makan. Karena di dalam syariat itu keutamaan yang berhubungan dengan waktu itu lebih diutamakan dari keutamaan yang berhubungan dengan tempat ya. Ini satu kaedah ya, satu kaedah atau satu rumus di dalam fikih, bahwa setiap ada kontradiksi, setiap ada pilihan antara memilih waktu dengan tempat, yang keduanya itu memiliki pahala yang lebih, maka syariat lebih memilih waktu ya, lebih memilih waktu. Jadi aula bil mura'ah, lebih layak untuk dijaga, lebih baik untuk dijaga dibandingkan dengan keutamaan maka, keutamaan tempat. Jadi karena dua permasalahan tadi hubungannya antara waktu dengan tempat, maka lebih dimenangkan waktu ya, lebih dimenangkan waktu. Dan ini berlaku di beberapa bab ya, bukan hanya dalam permasalahan ini saja. Wa yusannu, kemudian ini membahas tentang surat apa sajakah yang sunnah dibaca di saat melakukan sholat duha. Ayyakro'a suratai wasyamsi wa duha. Jadi kesunahannya setelah membaca Al-Fatihah, kesunahannya adalah membaca dua surat, yaitu surat Wasyamsi dan surat Wadduha ya. Wasyamsi dan Wadduha. Wa warada aidan qiraatul kafirun wal ikhlas. Ada juga hadis, di warada ini artinya ada hadis yang menjelaskan ya. Ada hadis yang menjelaskan bacaan yang lain, yaitu al kafirun dan al ikhlas. Jadi di rakaat pertama membaca al kafirun, di rakaat kedua membaca al ikhlas. Wal aujahu anna rakaatayil isyraqi minadh dhuha. Ini hubungannya dengan tadi ya, dengan tadi menurut Ibnu Abbas tadi, dengan video sebelumnya ya. Video sebelumnya mengatakan bahwa di ayat yusabbihna bil asyi wal isyraq, Ibnu Abbas mengatakan sholat isyraq adalah sholat duha ya. Ini penjelasan ini diulangi namun mengangkat perkhilafan antar ulama. Jadi menurut pendapat aujah, pendapat yang lebih sesuai dengan kaidah fikih, dua rakaat isyraq itu termasuk bagian dari duha. Jadi di dalam fikih itu ada istilah sholat isyraq, ada istilah sholat duha. Apakah dua sholat ini sama? Apakah satu sholat yang memiliki dua nama? Atau ini adalah sholat yang berbeda? Nah, itu ada perbedaan antara ulama. Di Fathul Muin ini menurut pendapat aujah, sholat isyraq itu bagian dari sholat duha. Artinya ini adalah satu sholat yang memiliki dua nama. Khilafan lil Ghazali, khilafan lil Ghazali wa man tabi'ah. Akan tetapi pendapat ini berbeda dengan yang dikemukakan oleh Imam Ghazali dan para ulama yang mengikutinya. Intinya ada perkhilafan ya. Ada perkhilafan, yang satu mengatakan isyraq dan duha ini adalah satu sholat, yang lain mengatakan tidak ya. Isyraq dan duha ini adalah sholat, dua sholat yang berbeda. Wa yusannu rak'ata tahiyatin wallahu a'lamu bis-shawabi.